إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوان في الدين أعزكم الله معاشر المسلمين رحمكم الله. Seorang insan, seorang manusia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah yang pasti akan berinteraksi dengan pihak lain. Tidak akan bisa hidup seorang diri. Sebagai seorang insan juga diberi tabiat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk suka menyepakati yang lain, sama dengan yang lain, bersama-sama dengan yang lain. Dan juga ada tabiat menuntut orang lain untuk sama dengan dia, serupa dengan dia. Namanya muwafaqah. Kaum muslimin rahimakumullah, di satu sisi ini merupakan tabiat manusia. Namun di sisi yang lain ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah seorang insan, terutama seorang muslim itu mengikuti keinginan orang lain, menyepakati orang lain, selalu membuat ridha orang lain dengan tanpa batasan, ataukah dia memiliki batasan-batasan syar'i, prinsip-prinsip yang diajarkan oleh agama terkait dengan masalah ini. Ini akan membedakan antara seseorang yang aqil dan seseorang yang ahmak. Membedakan bahkan antara seseorang yang mukmin dengan yang munafik. Membedakan antara seseorang yang shadiq fi imanihi, jujur pada keimanannya, dengan seorang yang kadzib, makir, pendusta, dusta pada keimanannya, penuh dengan permainan, penuh dengan makar. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, datang secara mauquf sebagai ucapannya Aisyah radhiyallahu anha, juga datang secara marfu' sebagai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan sahih mauqufan wa marfu'a, sahih baik yang mauqufnya ataupun yang marfu'nya. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya, At-Tirmidzi dalam sunannya, Ibnu Hibban dalam sahihnya. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man iltamasa ridallahi bi sakhatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhu an-nas." Barang siapa yang mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala dengan resiko dimurkai oleh orang lain, dibenci oleh orang lain, maka Allah akan ridha kepada dia dan Allah akan menjadikan orang lain pun ridha kepadanya. Wa man iltamasa ridhan nasi bi sakhatillah, namun barang siapa yang mencari ridha manusia dengan resiko dibenci, dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sakhitallahu alaih, Allah murka kepadanya, wa afkhata alaihin nas, dan Allah akan membuat orang lain murka kepadanya. Disebutkan dalam lafaz yang lain, man arballaha bisakhatin nas kafahullahu mu'natan nas. Barang siapa yang membuat Allah ridha walaupun dengan murka manusia, maka Allah akan cukupkan bagi dia urusan manusia tadi. Allah yang akan mengurusi urusan dia, Allah yang akan mencukupi kehidupan dia, Allah yang akan mengasih rezeki dia. Tidak perlu, tidak butuh dengan siapapun. Wa man ardan nasa fi sakhatillah, namun barang siapa yang membuat manusia ridha dengan kemurkaan Allah Azza wa Jal, ada hamiduhu minan nasi alaihi zamma, maka orang-orang yang tadinya memuji dia balik akan mencela dia, balik akan membenci dirinya. Ikhwan fillah azakumullah, hadis ini merupakan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan kala itu merupakan ucapannya Aisyah radhiyallahu taala anha, dinyatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, min a'zamil fiqhi fid din, termasuk pemahaman agama yang paling agung, yang paling mulia. Bimbingan ini yang akan memilah mana yang mukmin, mana yang munafik, mana yang shadiq, mana yang kadzib, mana yang tulus, mana yang makir, dengan prinsip yang disampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seorang mukmin yang bertakwa kepada Allah azza wa jal, jujur pada keimanannya, jujur pada ketakwaannya, jujur dalam semua tindak tanduknya, yang dia cari hanyalah ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Orang mau suka, tidak mau suka, orang mau senang, orang mau benci, orang lain mau ridha, tidak mau ridha, bukan patokan dia. Patokan dia keridhaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka segala ucapannya akan diniatkan ikhlas karena Allah sesuai dengan bimbingan sunnah. Semua perbuatan dia, tindak tanduk dia, diikhlaskan niatnya karena Allah subhanahu wa ta'ala semata. Dan sesuai dengan bimbingan sunnah. Akidahnya, pemahamannya, pemikirannya, niatan-niatannya, tujuan-tujuannya, semuanya dalam rangka meraih ridha Allah dengan cara ikhlasun niyah, mengikhlaskan niatnya, dengan cara ihtisabul ajr indallah, dia hanya mengharapkan pahala dari Allah, dia hanya ingin mardhatillah, meraih ridhanya Allah, dan apa yang dia ucapkan, yang dia lakukan, yang dia yakini, yang sebagai pemahaman dan pemikiran dia sesuai dengan bimbingan sunnah. Orang lain mau ridha, alhamdulillah, tidak merubah keadaan dirinya. Orang lain mau benci, silahkan, itu resiko yang ditanggung oleh kaum mukminin sebagai ujian dari Allah Azza wa Jal. Apakah imannya jujur ataukah tidak? Takwanya jujur ataukah tidak? Kaum muslimin rahimakumullah, justru dengan prinsip seperti ini, kebaikan-kebaikan akan dia capai. Ya? Akibat yang baik itu akan dia raih. Yang pertama, Allah ridha kepadanya. Ini yang paling penting. Mendapatkan ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, kafahullahu mu'natan nas. Allah akan mencukupi untuk dia semua urusannya orang lain. Tidak butuh dengan orang lain. Dengan takwa yang dia miliki, Allah akan kasih dia rezeki dari orang yang tidak dia sangka-sangka. وَمَا يَتَقِ اللَّهَ يَجَعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Dengan takwanya dia, dengan tawakal dia hanya kepada Allah, semua problematika ada solusinya, semua masalah ada jalan keluarnya, rezekinya akan datang dari arah yang enggak dia sangka-sangka, dan Allah akan mencukupi semua kebutuhan dia. Tidak perlu orang lain, tidak perlu manusia, siapapun dia. Kafahullahu mu'natan nas. Dan yang ketiga, akibat akhirnya nanti untuk dia. Karena keikhlasannya, karena kejujurannya, karena ketakwaan dia kepada Allah yang dia cari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-jaza' min jinsil amal. Allah pun akhirnya akan menjadikan umat manusia ridha kepada dia. Senang kepada dia. Mencintai dia. Menyukai dia. Bukan karena kekuasaannya. Bukan karena tekanannya. Bukan karena intimidasinya. Tapi karena ketakwaan dia kepada Allah. Kejujuran dia dalam beriman. Karena ketulusan dia dalam beriman. Alami Allah yang akan membuat umat manusia ridha kepadanya. Dicintai oleh kawan dan lawan. Inilah yang seharusnya barakallahu fikum menjadi prinsip kita. Barakallahu fikum. Ada lagi sikap yang kedua yang disebutkan dalam riwayat ini. Yaitu seseorang yang hanya mencari-cari ridhonya orang lain. Mencari ridhonya manusia. Dia takut dengan celaan orang lain. Dia takut dengan gunjingan-gunjingan orang lain. Dia takut dengan ribahnya orang lain. Takut dia dibicarakan, dipergunjingkan, dicela. Diintimidasi. Takut dia. Akhirnya dia pun melakukan apa saja yang bisa mendatangkan keridhaannya manusia tadi. Yang penting saya jangan diintimidasi, jangan dizalimi, jangan dicela, jangan caci maki. Ridhoi saya, senang sama saya, tidak masalah. Walaupun dia harus melakukan segala sesuatu yang membuat Allah murka. Dia meninggalkan kewajibannya. Atau dia menerjang keharaman-keharaman agama. Atau dia melakukan kemungkaran-kemungkaran yang membuat Allah murka. Tidak masalah. Yang penting orang ridho kepada saya. Yang penting orang senang saya. Yang penting orang memuji saya. Yang penting orang menyanjung saya. Yang penting saya enggak dibenci. Yang penting saya enggak ditinggalkan sama orang lain. Ini merupakan sifatnya ahmak. Orang yang tolol. Orang yang bodoh. Dikatakan ahmak, dikatakan jahil dikarenakan dia lebih memilih ridhonya manusia yang lemah. Ridhonya manusia yang tidak punya apa-apa. Dan dia rela dimurkai oleh Rabbul Alamin. Rela dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rela jauh dari Allah. Rela melanggar syariat Allah. Hanya untuk mendapatkan keridhaan manusia yang lemah, fana, tidak bernilai. Ini orang ahmak, orang bodoh, orang jahil. Bukan orang yang akil. Walaupun dia punya akal, bukan orang gendeng. Tapi akalnya tidak dipakai. Disebut dengan ahmak. Semata-mata ini mending. Ini juga merupakan sifatnya kaum munafikin. Orang-orang munafik yang dia cari hanya ridhonya Allah, ridhonya manusia, tanpa melihat ridhonya Allah Azza wa Jal. Kalau datang kepada kaum mukminin, mereka mengatakan amanna, kami beriman, bolo-bolo diri, sama-sama. Tapi ketika mereka bersama dengan setan-setan mereka, inna ma'akum, inna ma nahnu mustahsi'un. Kami bersama dengan kalian, kami cuma mengejek mereka saja. Di sini senang, di sana senang. Dia ingin mendapatkan ridho yang sebelah sini, ridho sebelah sana. Yang dia cari ridhonya manusia, bukan ridhonya Allah Azza wa Jal. Hada munafik. Pada dirinya sifatun nifak. Na'udzubillah. Al-Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam bukunya Al-Fawaid ketika menjelaskan tentang riwayat ini memberikan contoh tipe yang kedua ini seperti para raja. Para muluk, para raja-raja yang zalim. Raja-raja yang tidak terikat dengan syariat yang enggak adil. Penguasa-penguasa yang zalim. Dia akan menghalalkan segala cara untuk melanggengkan kekuasaan dia dengan mencari ridha orang lain walaupun dengan menerjang keharaman Allah Azza wa Jalla. Ini pun juga menimpa orang-orang yang membantu para raja tadi. Man yu'inul muluk ala zulmihim. Seseorang yang membantu para penguasa tadi, para raja-raja tadi, di atas kezaliman mereka, di atas kemungkaran mereka, karena takut dengan penguasa ini. Nanti kalau saya tidak menyepakati apa yang dia inginkan, saya makan apa? Nanti jabatan saya dicopot. Nanti saya tidak mendapatkan santunan. Nanti saya tidak mendapatkan bantuan. BLT-nya hilang. Dan lain-lainnya. Dari berbagai macam was-was-was-was syaitaniyah yang ada di benak orang ahmak tadi. Bisa jadi karena itu atau dikarenakan takut dengan intimidasi sang penguasa. Sehingga dia pun mencari ridha sang penguasa dengan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dua macam ini. Ada yang munafik. Memang ada orang yang gak bisa ngapa-ngapain. Ahmak. Contoh yang lain kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Adalah ashabul ahwa'i wal bid'ah. Dari kalangan ahlul bid'ah. Orang-orang yang munharihin. Yang menyimpang dari bimbingan sunnah. Dalam rangka untuk mengkampanyekan bid'ahnya. Dalam rangka untuk meloloskan pemahaman menyimpangnya. Dalam rangka untuk menghiasi penyimpangan-penyimpangan dia seolah-olah di atas sunnah. Dia pun akan melakukan berbagai macam cara, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan tazkiyah manusia. Pujian manusia. Ridhonya manusia. Dan kalau perlu ridhonya ulama. Ridhonya para ulama'ul muslimin. Menggunakan nama besar ulama-ulama kaum muslimin. Untuk menghiasi penyimpangan yang ada pada mereka. Walaupun dengan cara dusta. Walaupun dengan cara makar. Walaupun dengan cara-cara yang tidak jujur. Yang penting bid'ahnya dia nampak indah. Mencari ridhonya manusia. Dengan kemurkaan Allah Azza wa Jal. Juga menimpa orang-orang yang membantu mereka tadi. Yang membantu ashabul ahwa wal bid'ah tadi. Yang membantu para munharifin tadi. Di atas penyimpangan mereka. Atau pemahaman mereka. Atau fikrahnya mereka. Bisa jadi dikarenakan memang dia munafik. Sepemahaman dengan mubtadi tadi, munharif tadi. Atau memang dia jaban, penakut. Memang dia ahmak, orang bodoh, tidak akil. Bisa jadi dikarenakan intimidasi dari ahli bid'ah tadi. Atau dikarenakan memang kemaslahatan duniawiyah dia dari situ. Atau belajar yang takut untuk menyelisihi orang yang menyimpang tadi. Sehingga dia pun membuat ridha mubtadi tadi. Membuat ridha al-munharif tadi. Dia pun mencari ridhanya sang mubtadi. Ridhanya sang munharif. Walaupun dengan menerjang larangan Allah Azza wa Jal. Na'udzubillah. Beliau menjelaskan secara umum, tipe yang kedua ini terkadang dan sering menimpa seseorang yang ada di sebuah komunitas. Di sebuah desa, kampung yang mendominasi mereka orang-orang yang zalim atau orang yang menyimpang. Susah untuk lepas dari jeratan mereka. Atau di sebuah komunitas. Nah, entah itu sebuah jamaah, atau sebuah korea, atau sebuah apa begitu. Ketika yang di sana rata-rata enggak sama dengan apa yang ada pada dirinya. Maka dia enggak mampu untuk menyelisihi mereka. Mau tidak mau harus mencari ridhonya mereka. Walaupun dengan murkanya Allah Azza wa Jalla. Ini adalah perkara yang dikecam. Dalam riwayat di atas. Aqulu ma tasma'un. Wa astaghfirullah min kulli dhanbin. Fa astaghfiru. Innahu wal ghafur rahim. Alhamdulillah. Wa salatu wa salamu ala rasulillah. وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد خنفتنا عزكم الله معاشر المسلمين رحمكم الله disebutkan dalam riwayat di atas pihak yang kedua ini justru akan mendapatkan kecaman-kecaman buah yang jelek dari apa yang dia lakukan. Yang pertama adalah sakhitallahu alaihi. Allah murka kepadanya. Dan ini yang paling membahayakan. Kalau Allah murka kepada hambanya, maka hamba itu akan binasa dunia akhirat. Hamba itu akan merugi dunia akhirat karena murka Allah Azza wa Jalla. Apa yang dia bayangkan dari ketenangan, kedamaian, tidak ada hal-hal yang mengintimidasi dia. Itu fana, fata morgana, di dunia ini saja, di benak mata dia saja. Tapi di sisi Allah Azza wa Jalla, tindakan dia memicu murkanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Allah pun murka kepadanya. Yang kedua, orang-orang yang selama ini meridhai dia, yang dia harapkan ridhonya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan mereka membenci dia, memurkai dia, balik mencela dia, sehingga sirna apa yang dia harapkan, pupus apa yang dia maukan. Ternyata itu adalah fata morgana. Dia berharap diridhoi orang lain, berharap disanjung orang lain, berharap orang lain tidak mencela dia. Ternyata dengan langkah dia yang melanggar syariat tadi, justru Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian menjadikan hamba-hamba Allah tadi murka kepada dia, balik mencela dia. Kalau itu dengan orang-orang yang sedang berkalkulasi, salah prediksi, atau gagal total rencana dia, dan pasti gagal karena Rasulullah SAW yang memberitakan dalam riwayat ini, dan Allah lah yang menjadikan hamba-hamba Allah tadi murka kepada dia. Tidak ada rekayasa, tidak ada konspirasi, murni Allah yang membalikkan hati mereka yang dahulu meridhai dia, yang dahulu memuji dia, sekarang balik mencela dia, mengecam dia, murka kepada dia. Dikarenakan kezalimannya, dikarenakan dia melanggar syariat. Akhirnya akibat yang jelek pun dia rasakan. Hancur agamanya, hancur nama baiknya, hancur ketenarannya, hancur kemasyhurannya. Tidak mendapatkan apa-apa. Khasirat dunia wal akhirah. Sungguh dia telah merugi dunia dan akhirat. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, dijelaskan oleh para ulama bahwasanya ridhan nas ghayatun la tudrak. Ridhonya manusia itu puncak yang enggak mungkin bisa kamu capai. Mereka itu keinginannya macam-macam, kemauannya macam-macam. Tidak bisa kamu mengharapkan semua ridha kepada kamu. Maka tidak mungkin kamu harapkan. Sebagai muslim yang muwaffaq, muslim yang mengharapkan taufik dari Allah Azza wa Jal, jangan mencari ridhanya manusia. Tapi cari ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun harus berjuang dengan berbagai macam cobaan, dengan berbagai macam fitnah, upaya untuk memurnikan iman kita, memurnikan kejujuran kita dalam beriman, untuk tamhis, seleksi. Tapi sabarlah, tabahlah, istiqomahlah untuk meraih ridhanya Allah Azza wa Jal. Al-aqibatu lil muttaqin. Akibat baik nanti untuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan taufiknya pada kita semua. Dan selalu kita memohon taufik, hidayah dari Allah Azza wa semata. Sehingga kita memohon kepada Allah supaya dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang ikhlas, yang tulus, yang jujur, dan hanya mengharapkan ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalah.